Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa bersikir, tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Bila langkah sempit di dunia, rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudahlah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Assalamualaikum ya Aki ya Uti. Rezeki dicari alangkah susah, mungkin kita sudah lupa sedekah, lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah bahkan berdosa. Jangan-jangan berputus.